Pelajaran 74. Nah, ini adalah pembahasan tentang rok yang tipis. Maksudnya yang 6, rok yang dikasroh ri dan rok yang sukun sebelumnya apa? Kasroh. Ya, ini pembahasannya. Pembahasannya ini adalah khusus pada rok kasroh ri dan rok yang sebelumnya rok sukun sebelumnya kasroh. Yang mana hukum asalnya tipis. Nah, waqarri atau dibaca waqarri, tebal atau tipis? Waqarri tipis. Waqarri ainan. Ghulumat al-barri wal-bahri. Baik, sekali lagi pembahasan yang ada pada kita sekarang ini adalah pembahasan pada saat ra' diwasal, ya. Ghulumatil barri wal bahri, ya, tipis. Kalau waqaf nanti bahasanya lain lagi. Nah, bil birri wat taqwa. Fabashshir ibadi. Kenapa fabashshir dibaca tipis? Karena kasrah sebelumnya apa? Karena dia sukun sebelumnya kasrah. Fabashshir ibadi. Awalam nu'ammirkum. Fir'aun wa Thamud. Naam. Baik. Nah, fadol sekarang antum lompati 5 baris. Ya. Atau 4 baris, baik. Temu ya kalimat wa yuhayyi. Sekarang kita baca kalimat wa yuhayyi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan. Mirfaqan. Ya, tipis mir. Berikutnya wa tasrifir riyahi was sahabi. Ada ra' kasrah tasrifi ar-riyahi. Nah. Baik. Berikutnya. Nah, ini antum perhatikan baik-baik. An anzir qaumaka. Baik. Fasbir sabran jamilan. ولا تصعر خدك. Ya, semuanya tipis ya. Dari kalimat waqarri ainan sampai apa? Baris yang terakhir yang kita baca an anzir qaumak fasbir sabran wala tusair khaddaka. Semuanya dibaca tipis karena imma dia kasrah ri atau ra' yang sukun sebelumnya kasrah. Nah. Baik. Berikutnya. Baris terakhir pada halaman ini sebelumnya ada keterangan huruf ra' sukun. Ya, ra' sukun. Antum bayangkan ra' sukun. Sebelumnya kasrah, berarti ir, ya kan? Itu dibaca tebal. Nah. Dibaca apa? Tebal. Tadi kita telah mengambil asalnya apa? Tipis. Ya. Sekarang dibaca tebal jika bersambung dengan huruf apa? Isti'la. Ya. Misalkan kalimat kirtosin. Ya. Kalau antum tutup huruf to-nya, ya. Hukum asalnya apa? Tipis kan? Kir. Kir. Baik. Namun setelahnya ada huruf tebal yaitu to. Akhirnya menyesuaikan. Kirtosin. Ya. Baik. Kalimat kirtos tebal apa tipis roknya? Kenapa tebal? Nah, memang hurufnya sukun sebelumnya kasrah. Namun karena ada huruf to setelahnya maka menjadi tebal. Baik. Kitaban fi qirtasin.